Nah, itu dia salah satu yang lagi viral di TikTok. Banyak banget yang ikutan challenge-nya. Mau lihat kompilasinya? Yuk, kita nonton videonya.